kata ustaz. Apa kata ustaz? Apa kata ustaz? Apa kata ustaz kali ini berbicara seputar agama. Apa yang dimaksud dengan istilah orang yang memiliki agama itu? Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon menjawab. Yang disebut agama itu tidak cukup dengan kalimat Islam atau ilmu. Sebab Nabi Muhammad tidak menyebutkan dzu ilmin. Bukan yang punya ilmu, tidak, tapi punya agama. Orang yang punya agama. Diniha, karena agamanya. Jadi agama itu adalah bukan ilmu saja. Orang punya banyak ilmu tapi akhlaknya tidak baik. Jadi tidak memahami ilmunya. Ada orang punya ilmu dengan istrinya nempeleng. Ada seorang wanita punya ilmu sama suaminya kurang ajar. Ada. Jadi ilmu tidak jaminan orang itu menjadi benar. Jadi agama itu yang disimpulkan dalam makna takwa. Rasulullah pernah mengisyaratkannya. Dalam urusan agama at-taqwa hahuna, Rasulullah mengisyaratkan pada hatinya. Jadi orang takwa yang baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Itu agama. Jadi bisa saja dia adalah orang yang tidak banyak ilmu agamanya. Akan tapi dia Masya Allah. Subhanallah, paling takut dengan dosa. Lah itu loh agama. Paling takut dengan dosa. Dan ini kadang kita temukan banyak. Santri pun kadang-kadang mendengar azan itu tidak pernah tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid. Tapi ada suatu ketika kita dengan seorang pengusaha mendengar azan sudah bingung, kita masjid mana ini? Kita mampir masjid mana? Lihat di sebuah perjalanan. Nah ini, itulah keimanan, itu agama. Jadi bukan jaminan ilmu. Kalau ilmu banyak Abu Jahal, ilmunya banyak, tapi tidak menjadikan dia insyaf. Jadi agama itu adalah keinsyafan, kesadaran akan kebaikan. Jadi kalau kita mendefinisikan, kalau ulama mendefinisikan takwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, bisa disederhanakan baik kepada Allah, baik kepada manusia. Lah ini kunci. Ini suatu ketika ada orang bertanya kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, pantas sekali kalau orang ini kau angkat jadi gubernur. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, bagaimana engkau mengatakan dia pantas? Dijawab oleh orang tersebut, karena aku menemukan dia adalah rajin di masjid. Lalu ditanya oleh Khalifah, apakah engkau pernah jual beli dengannya? Dijawab belum. Dijawab oleh Khalifah, selagi engkau belum jual beli kepadanya, belum benar engkau menilai. Jadi menilai orang baik itu ternyata tidak hanya sujudnya yang banyak, tapi hubungan interaksi dengan manusia itu seperti apa. Agamanya itu kayak begitu. Jadi tidak jaminan ilmu banyak itu orang baik. Kalau ilmunya adalah ilmu yang tidak manfaat, itu ulama su' di neraka banyak ulama-ulama. Semoga Allah doakan semoga para ulama-ulama kita itu adalah dijaga oleh Allah, khususnya yang sering mengisi di radio kita ini yang kita cintai. Diberi bimbingan oleh Allah, jangan sampai menjadi ulama yang masuk neraka. Jadi bukan jaminan. Jadi yang dimaksud agama itu adalah kebaikan orang tersebut, kerinduannya kepada Allah. Biarpun dia mohon maaf tidak banyak tahajud, tidak banyak bangun malam, tapi takut dengan dosa. Sampai dikatakan orang itu cukup kalau dia itu melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja, asalkan jangan nyakiti orang lain, jangan nyakiti ibunya. Dan kadang orang tertipu dengan agama, dengan biar agamanya. Bisa saja seorang itu rajin haji, tapi haji dengan harta warisan rebutan. Bisa saja seorang itu melakukan sholat yang banyak, puasa Senin Kamis banyak, tapi dia tidak sadar memutus tali persaudaraan di rumahnya. Mungkin dia kurang ajar sama suaminya atau istrinya. Jadi yang dimaksud agama ini adalah baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah. Biarpun dia bukan santri, biarpun dia itu bukan orang-orang yang punya ilmu agama banyak. Sedikit ilmu agamanya, hanya berkenaan dengan fardu ain, ngerti ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji, itu tak saja. Akan tapi dia benar-benar mengamalkan, itu yang dimaksud dengan agama. Jadi takbir ungkapan Nabi Muhammad, ungkapan cerdas, bukan disebutkan orang yang alim. Dzu ilmin, dzatu ilmin atau ilmiha, bukan karena ilmunya, tapi diniha, agamanya. Dan Islam saja belum cukup. Kalau orang Islam, Islam itu adalah label saja, bisa saja. Akan tapi hakikatnya dia itu memahami Islam atau belum dengan tingkah lakunya dan keyakinannya. Wallahu a'lam bishawab. Apa kata ustaz? Apa kata ustaz?